Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu, kita memasuki pelajaran kelima, yaitu huruf yang dihapus dari penulisan. Al-hurufu lati tuhdafu minal kitabah. Dan sudah masuk pada pembahasan huruf yang sering dihapus dari penulisan. Yang huruf tersebut ada delapan, yang sering dihapus ada delapan. Yang pertama hamzah, dan selesai dari membahas hamzah. Kemudian alif layyina, barakallahu fikum, dan belum selesai membahas alif layyina. Alif layyina ini belum selesai kita bahas. Kita kemarin terhenti pada poin ke apa kemarin? J apa sebelum J? Sebelum J. Sebelum J berarti I ya. Sampai I. Sampai I. Sekarang kita melanjutkan ke J. Tafadhal Abu Sufnat. Bantu dibaca. Qala al-mu'allifu hafizahu wa ta'ala J dari hak tanbih pada isim isyarah atau kata tunjuk yang tidak diawali dengan ta atau ha. Seperti hada dibaca hada, hadihi dibaca hadihi, haulai dibaca haulai, hakada dibaca hakada. Berbeda halnya pada contoh hatani, hahuna. Alif ditetapkan karena isim isyarah dimulai dengan ta atau ha atau ha. 6. Barakallahu fikum. Yang J ini penghapusan, pembuangan alif layyina. 6. Pada apa? Pada hak tanbi. Ketika hak tanbi ini masuk pada isim isyarah, 6. Kata tunjuk. Yang kata tunjuknya kata tunjuk yang diawali dengan ha atau ta. Nama. Yang diawali dengan da atau ta ya. Yang tidak diawali apa? Yang tidak diawali dengan ta atau ha. Yang tidak diawali dengan ta. 6. Barakallahu fikum. Yang ha itu untuk isim isyarah huna atau hunaka, itu diawali dengan ha. 6. Kalau ta seperti ta ti tihi untuk kata tunjuk muannas ya. 6. Ketika isim isyarah ini tidak diawali dengan ha atau ta, maka boleh dimasuki ha tanbi yang alifnya dibuang. 6. Hada, hadihi, haulai, hakada. 6. Yang dalam bacaan alif tersebut ditetapkan. Dalam bacaan ditetapkan. 6. Dalam tulisan alifnya dibuang. Kalau mau dikasih harokat, maka harokatnya diberi harokat fathah yang diberdirikan. Harokat fathah yang diberdirikan untuk memberitahukan bahwa setelah ha itu ada alif yang dihapus, sehingga hanya dibaca panjang hada, hadihi, ha, hada, hadihi, ha, ulai, ha, kada, atau ha, da, ta. 6. Berbeda halnya dengan pada contoh hatani, hahuna, atau ha hunaka, hati, nam hatihi. Alif ditetapkan karena isim isyarah tersebut dimulai dengan ta atau ha. Nam, insyaallah jelas ini ya. Nam, dilanjutkan bacaan. Poin ka, dari za isim isyarah atau kata tunjuk jika diikuti Afan, tadi ada yang ada tambahan yang terlewat. Termasuk juga hak tanbi ini dihapus ketika masuk kepada domir. Nah, boleh antum tulis karena ini termasuk yang terlewat dalam pengetikan ya, harusnya ada. Hak tanbi juga, alif pada hak tanbi juga dihapus jika hak tanbi itu masuk pada domir yang diawali dengan hamzah. Ditulis itu tambahan. Alif dihapus dari hak tanbi ketika hak tanbi, alif dibuang dari hak tanbi ketika hak tanbi masuk pada domir yang diawali dengan hamzah, seperti ha'ana, ha'ana, ha'antum. Nam, ana artinya aku, antum kalian. Antum diawali, tulisan itu ana dan antum dengan ha, namun hanya tanpa alif. Ha'ana, ha'antum. Nam, nah, ketika masuk ke domir ini yang berawali dengan hamzah, maka dibuang juga, alifnya dibuang. Nah, alifnya dibuang, haknya bersatu dengan hamzah ya. Alif dibuang, kemudian bersatu dengan hamzah. Kenapa? Di antara alasannya karena karohat tawalil amsal, dibenci dua bentuk huruf yang sama, yaitu alif dan hamzah tempat duduknya. Alif dan alif lainnya, dan yang kedua adalah hamzah yang duduk di atas alif. Nah, tadi contohnya apa? Contoh domirnya tadi ya? Iya. Contoh domirnya apa tadi ya? Ana dan antum. Ana sama antum. Ana dan antum. Ana wa antum, dikasih ha. Ha ana, ha antum. Ha ana, ha antum. Alifnya dibuang. Artinya apa? Alif pada hak tanbi ini hilang ketika masuk pada isim isyarah yang diawali ta atau ha, dan juga masuk pada domir yang diawali oleh hamzah. Nah, itu ya. Naam. Barakallahu fikum. Nanti ini ada kaitannya dengan yang M itu. Antum lihat M. Ha anadha. Di situ ada ana kan? Ha-nya dibuang enggak? Alif pada ha. Dibuang. Lihat yang M. Yang ha ana dha, nah, dalam tulisan alif setelah ha dibuang. Kenapa? Karena masuk setelah domir. Nah, itu di M ininya nanti. Kaitan penjelasannya juga ada kaitannya dengan yang M yang di bawahnya. Nah, sekarang lanjutan yang ka. Ka, dari dha isim isyarah atau kata tunjuk jika diikuti oleh lam berharokat kasroh atau lam yang memberikan arti menunjukkan jauh. Nah, disebut lamul bu'di. Boleh ditulis lamul bu'di. Lam yang memberikan arti jauh. Da dekat. Kalau daka memiliki arti jauh. Kalau lebih jauh lagi kita katakan dalika. Da kolamun, apa artinya? Ini pena. Daka kolamun, itu pena. Dalika kolamun, itu pena. Apa bedanya? Da untuk menunjuk dekat, daka untuk jauh, dalika untuk lebih jauh lagi. Berarti lam di situ pada dalika ada lam yang berharokat kasro ya. Lam apa disebut? Lamul bu'di. Lam untuk menunjukkan perkara yang ditunjuk itu jauh. Nah, lam lebih jauh dari kita mengucap daka. Kalau dekat apa kita ucap? Da. Da atau hada, gitu kan? Kalau dekat kita ucap da atau hada, dikasih ha tanbi. Kalau jauh kita ucap daka. Boleh gak masuk hatan bi? Boleh, selagi gak ada alam. Ha daka. Boleh kita katakan itu. Kalau lebih jauh lagi kita katakan dalika. Boleh gak masuk hatan bi? Ketika ada alam bu'di, gak boleh. Gak boleh ha dalika. Ha dalika gak boleh. Namun kita ucapkan dalika saja atau ha daka. Karena hatan bi dan lam bu'di itu gak boleh bersatu. Hatan bi dan lam yang lam bu'di, lam yang berkasro memiliki arti jauh, tidak bisa di satukan, sebab hak memiliki arti dekat, lam bu'di memiliki arti jauh, bertentangan ketika disatukan. 6. Barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak dibuang dari isim isyara yang yang apa itu? Jika diikuti oleh lam bu'di, isim isyara yang diikuti oleh lam yang berharokat kasro, maksudnya lam bu'di, lam yang memiliki arti jauh. 6. Contoh baca. Contohnya dzalika dibaca dzalika. Dzalikum dibaca dzalikum. Dzalikuma dibaca dzalikuma. Dzalikunna dibaca dzalikunna. Nah, ini pas pengetikannya ya, dikasih harokat fathah yang diberdirikan. Kalau mau dikasih harokat, harokatnya gitu, fathah kecil yang diberdirikan. Untuk menunjukkan apa? Adanya alif yang dibuang setelah dza. Dzalika, dzalikum, dzalikuma, dzalikunna. Nah. Barakallahu fikum. Nah, yang di sini yang antum harus perhatikan, lam ketika apa? Ketika dza ini bersatu bersambung dengan lam diikuti oleh lam bu'di. Adapun kalau datang lam namun memiliki arti lam yang lam lain, kalau datang lam namun lain lamnya di situ lam untuk huruf jer, maka alif ditetapkan. Seperti kita katakan, ini milikmu. Ini milikmu. Apa yang kita katakan? Da laka. Ini milik kalian. Da lakum. Tulisannya gimana? Alif ditetapkan. Ya, lihat tapan tulis. Tulisan sama ya, dal lalu lam lalu kaf. Bedanya secara niatnya, mau kita baca lam ini kasro atau fathah. Kalau lam ini mau kita baca kasro, dalika berarti artinya apa? Itu lamnya menunjukkan apa artinya? Untuk jauh. Kalau kita baca dalaka, lam di sini lam huruf jer, maka artinya dekat. Tidak. 6. Da. Iya, ini. Da laka, da da laka. Da lika. Bedanya apa? Dua kata ini. Kalau dzalaka berasal dari isim isyara, dza untuk menunjuk dekat ditambah laka, lam huruf jer sama laka. Dzalaka. Ini milikmu. Dzalakum. Ini milik kalian. Nah, yang dzalaka ini di setelah dza dikasih alif. Kelihatan? Yang dzalaka setelah dza dikasih alif, ya. Dzalaka. Dal fathah lalu alif lalu lam berfathah lalu kaf berfathah, dzalaka atau dzalakum. 6. Itu. Kemudian yang kedua, dzalika. Nah, kalau dzalika ini tulisannya dal fathah yang dibaca panjang, setelahnya tidak boleh ditulis alif, alifnya dihapus. Kenapa? Karena setelah itu ada lam berkasro, lam bu'di, dzalika. Berarti dal yang berharokat fathah yang dibaca panjang lalu lam kasro lalu fathah, ya, dibaca apa? Dalika. Dalika ini apa artinya? Artinya itu, untuk menunjuk jauh. Itu kalau dalaka artinya ini. Syaitnya dal dihapus alifnya ketika bertemu dengan lam bu'di. Adapun ketika bertemu dengan lam yang dia itu huruf jer, alifnya ditetapkan. Alifnya ditetapkan, tidak dihapus. Itu syaitnya. Nah, silakan dilanjutkan bacaan. L dari ya huruf nida atau panggilan. yang bersambung dengan kata setelahnya, yaitu bersambung dengan kata ayyuha dari ya dan ayyuha menjadi ya ayyuha. Contoh ya ayyuhal mar'ul panjang, dibaca-baca ya ayyuhal mar'ul mu'addab, ya ayyuhal mar'ul mu'addab, mar'ul mu'addab dibaca ya ayyuhal mar'ul mu'addab, bersambung dengan kata ahla. Ahlun ya dan ahlun menjadi ya ahlun, ya ahlu, ya ahlal baladi dibaca ya ahlal baladi. Naam, ahsantum. Naam, sekarang alif dihapus dari ya. Ya harfu nida, wahai, diartikan wahai atau yang semisalnya. Naam ya. Ketika apa? Naam, ketika bersambung dengan kata ayyuha atau ahlun. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya ahlal baladi. Kenapa alif dihapus dari ya? Nah, di antara alasannya karena tawalil amsal. Apa tawalil amsalnya? Yaitu bertemunya dua bentuk alif. Iya enggak? Pertama alif pada ya, ya gitu, ada alif kan? Setelah itu alif pada ayyuha. Ayyuha kan alif di situ. Atau ahla, alif bukan? Alif. Nah, ketika bertemu dua bentuk berturut-turut ini, mereka membuang salah satunya selagi tidak merusak arti. Nah, selagi perkara tersebut mereka bisa mengerti dan bisa memahami barakallahu. Nah, dan yang seperti ini sering muncul, sering berlaku pada mereka sehingga mereka hapus. Karena di antara tujuan penghapusan adalah apa tujuannya, di antaranya untuk takhfif, memperingan, karena kata-kata tersebut sering dipakai. Nah, yang M dari kata ana, dhamir mutakalim jika berada di antara ha tanbih dan dha isim isyarah. Ha anadha dibaca nah. Ha anadha. Nam, barakallahu fikum. Nam, dari domir ana, ya artinya saya atau aku ya. Domir mutakalim, pembicara. Jika bersambung dengan hak tanbi, yaitu apa? Tulisan alifnya dibuang. Nam, dari ana. Nam, sehingga untuk melihat baca di situ ha anada, alifnya dibuang. Nam. Kemudian pada hak juga dibuang alifnya, seperti yang telah dijelaskan pada poin ka tadi, pada apa yang telah lewat di atas, pada apa tadi? J ya, enam ya, pada J afan, pada J tadi telah dijelaskan pada J bahwasanya hak alif pada hak tanbi dibuang ketika hak tanbi itu memasuki domir yang diawali dengan hamzah. Nah, kalau yang M di sini contohnya ya, contohnya kemudian ada tambahan faedah lain di M ini, yaitu apa? Alif dibuang dari domir ana. Nah, domir ana, barakallahu fikum. Secara mana artinya apa? Ini aku. Ha anada, ini aku. Ini aku itu. Iya, dia kan artinya ini. Hanya untuk tanbi. Hei, ini aku. Nah, kalau hanya kan artinya apa? Hei atau ya, misalnya ya untuk tanbi aja. Nah, gitu ya. Ya, bisa artikan hei ini aku atau apa yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia. Tanbi itu apa seringnya? Makanya hei atau apa? Ya, penegasan itu ya ini ya. Ya, kurang lebih hei kan, hei ini aku atau hai atau apa sih? Halo mungkin ya. Halo ada yang gitu. Nah, halo itu seperti hak tanbi. Nah, lanjutan. N dari kata ama yang artinya haqqan, sungguh hak atau sungguh benar, jika datang sebelum qasam atau kalimat sumpah. Contoh ama wawahu wallahi ama anna wallahi ya. Inna jawra zulmun dibaca ama wallahi innal jawra zulmun. Naam. Aksantum. Ama ini khusus ketika mendahului huruf qasam, mendahului huruf qasam maka alif pada ama dibuang. Naam. Enggak dilanjutkan. Catatan ke satu kebias. Sepertinya amanya di sini ama istiftafhiyah, ama apa istiftafhiyah, ama yang memiliki arti memulai pembicaraan. Sehingga bisa diartikan ketahuilah. Ama wallahi ketahuilah demi Allah. Nah, seperti kita mengucap ala. Ala itu huruf istiftafhiyah, huruf yang untuk memulai pembicaraan, yang sering diartikan ala, ketahuilah atau yang semisalnya. Nah, demikian juga ama bisa untuk arti istiftahiyah, istiftahiyah ya. Nah, ini perlu dilihat ulang di kitab bahasa Arab yang menyebutkan arti-arti. Namun singkat anak yang seperti ini artinya istiftahiyah, istiftahiyah. Nah, istiftahiyah artinya apa? Pembukaan, memulai ucapan. Nah, catatan dibaca. Catatan satu, kebiasaan orang Arab membuang alif dari kata-kata berikut ini. A. Nama-nama yang masyhur atau terkenal yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, seperti Ishaqu, Ismailu, Ibrahimu, Harunu, Uthmanu, Sufyanu, Muawiyatu. Nah, masyhurnya karena nama-nama nabi untuk Ishaq, Ismail, Ibrahim, Harun, nama-nama nabi ya, yang masyhur, yang sering juga disebut dalam Al-Qur'an. Yang Utsman masyhur nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyhur dengan khilafah juga. 6. Barakallahu fikum. Sufyan masyhur dengan apa? Di situ ulama, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. 6. Muawiyah masyhur dengan apa? Dengan khilafah juga. 6. Begitu juga misalkan ada Marwan, itu termasuk contohnya yang dihapus alifnya karena masyhur dengan apa? Dengan khilafah, yang anak cucu dari Marwan ini banyak yang menjadi khalifah. 6. Dan yang semisalnya. Ya, lanjutan. B. Lafzul jalalah Allahu. C. Nama Allah Ar-Rahmanu Al-Harithu. 6. Telah lewat pembahasan tentang Al-Harith Ar-Rahman. 6. Lafzul jalalah Allah juga. Lanjutan. D. Kata-kata lainnya yang sering dipakai, seperti Toha, Yasin. Sebentar, artinya untuk A, B, dan C ini alif sering dibuang pada poin A, B, dan C itu kenapa? Karena nama-nama ini nama-nama yang masyhur, yang ketika dibuang orang Arab itu enggak bisa mengerti ada pembuangan alif. Nah, tapi secara pembacaannya masih di secara pembacaan masih ditetapkan. Dalam bacaan masih ditetapkan. Dibuang alifnya untuk meringankan penulisan. Ya, meringankan penulisan, lebih cepat dalam menulis. 6. Lebih ringkas. Meskipun di zaman sekarang mereka menulis menetapkan alif seperti pada Al-Harith menetapkan, gitu ya. Kalau Ar-Rahman di zaman sekarang orang enggak menetapkan alif. Iya enggak? Iya. Nah, tapi Al-Harith menetapkan. 6. Dan sepertinya karena bahasa Arab juga ada, mereka punya perhimpunan ya. Dalam dari masa ke masa itu ada kesepakatan para ulama bahasa yang menetapkan ini menjadi bahasa baku. Nah, sepertinya karena itu. Kayak kita kan punya kamus KBBI ya. Iya. Nah, sehingga melihat pada kamus KBBI ini termasuk yang baku apa enggak. Nah, di Arab di akhir-akhir itu sudah ada seperti itu. Sehingga yang jadi rujukan itu yang kalau lihat bang yang baku, lihat yang kata-kata akhir yang mereka tetapkan. Nah, meskipun kata-kata ini bisa menyelisih apa yang ditulis oleh para ulama dahulu. Nah, ya dilanjutkan. D. Kata-kata lainnya yang sering dipakai seperti Toha, Yasin, Ilahun, Al-Ilahu, Al-Ilahu, Samawatu, Samawatun, Samawatun, Lakin Ulaika Salasumiatin. Alasan mereka membuang huruf pada kata-kata di atas dikarenakan kata-kata di atas sebagaimana yang sering dipakai sebagai nama, kata-kata di atas sebagai nama yang sering dipakai dalam percakapan dan penulisan seperti nama nabi, nama sahabat yang terkenal, dan nama pemimpin. Kata-kata di atas terbentuk lebih dari 3 huruf menjadikan panjang atau sulit dalam melafadzkan dan menulis kata, sehingga dihapus 1 huruf atau lebih agar lebih mudah dalam pengucapan dan penulisan. Nah, terutama dalam penulisan Yasin, Toha lebih ringkas ditulis ketika cuma 2 huruf. Toha 2 huruf. Yang asalnya dalam penulisan ada 4. Yasin ditulis 2 huruf. Yang asalnya dalam penulisan ada 5 huruf. 6. Ilahun menjadi 3 huruf. Yang asalnya dalam penulisan ada 4 huruf dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Namun ini sudah menjadi kata-kata yang masyhur yang sering mereka pakai ya, sehingga mereka mengerti kalau di kata-kata tersebut terjadi penghapusan sehingga enggak salah dalam membaca. Nah, dilanjutkan. 2. Penulisan baru untuk kata-kata di atas dan yang semisalnya pada saat ini dengan 2 bentuk. A. Membiarkan kata seperti yang ditulis oleh para pendahulu adanya penghapusan huruf dari kata, dan ini berlaku pada kata-kata berikut: Allahu ilahun, al ilahun, al ilahu, Toha, Yasin. B. Menetapkan alif atau huruf lainnya yang sebelumnya dibuang, seperti Samawatun, Ismailu, Ishaqu, Harunu, Solihuna, Qanitatun. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksud nomor 2 ini, penulisan baru maksudnya apa? Ulama-ulama belakangan yang mereka ikut dalam perhimpunan tertentu atau menetapkan kata-kata ini ya untuk bahasa baku yang kemudian dipakai, ya, menetapkan yang seperti ini. Untuk lafad-lafad ini alif ditetapkan, untuk lafad-lafad ini alif dibuang. 6. Kita bisa mengikuti yang apa yang ditetapkan oleh para ulama yang belakangan. Nah, bisa itu. Seperti yang sekarang disebutkan untuk lafzul jalalah Allah ditetapkan alif dibuang, ilah alif dibuang, Toha alif dan alif dibuang pada 2 tempat, Yasin membuang alif ya dan nun. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, 6. Dilanjutkan. Ada pertanyaan enggak? 6. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Yang 3, wawu. 3. Wawu. 2 huruf wawu terkadang berkumpul atau datang berturut-turut dalam satu kata yang terdapat di beberapa kata. Nah, sebentar, kalau ada pertanyaan di situ, solihun qanitatun. Di bacaan sebelumnya belum ada contoh kan di situ ya? Kenapa di situ dimasukkan? 6. Barakallahu fikum, itu termasuk dari pembuangan alifnya, pembuangan alifnya. Solihun dan qanitun dibuang alifnya. Kenapa? Karena kata-kata ini kata-kata yang masyhur sebagai isim fa'il. Dalam Al-Qur'an juga sering disebutkan solihun qanitun. Qanitatun, nam solihun. Barakallahu fikum. Dan ini disebutkan di beberapa kitab imla, artinya enggak semua kitab menyebutkan contoh pembuangan alif pada solihun atau qanitatun. 6. Barakallahu fikum. Cuman di sini disebutkan karena antum lihat catatan kaki. Tahqiq Mustafa Azhari lil qawaid fil imla Ibnu Utsaimin. Nah, di kitab itu menyebutkan contoh ini. Sehingga yang namanya penukilan mengutip ya, kita tulis lengkap seperti apa yang ditulis dalam yang kita kutip itu. Nah, ya, lanjutan. Tiga, wawu. Dua huruf wawu terkadang berkumpul atau datang berturut-turut dalam satu kata yang terdapat di beberapa kata, seperti nawusun. Penulisan wawu pada kata-kata ini ditulis satu wawu dan terkadang ditulis dua wawu. Pendapat yang dipilih dalam penulisan satu atau dua wawu yaitu A, nah, satu wawu pada kata. Sebentar, maksudnya apa pembahasan ini? Pembahasan wawu ini yaitu berkumpul dua wawu yang menjadikan tawalil amsal. Nawus, ada dua wawu ya, nawus. Nah, ketika tawalil amsal, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, jika mereka bisa menghindari, mereka hindari. Kalau mereka enggak bisa menghindari, berarti menetapkan. Nah, dalam bab ini tawalil amsal wawu, ada kata-kata yang ditetapkan wawunya, ada yang kata-kata yang dibuang. Nah, ini masuk maksud dari pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan melihat mana kata-kata yang sering ditetapkan, mana kata-kata yang sering wawunya dibuang. Namun ketika wawu ini dibuang, tetap ada dalam lafaz, tetap ada dalam bacaan, diniatkan ada, sehingga tetap dibaca mad dawudu, meskipun alifnya dibuang, meskipun wawunya dibuang satu, dawudu. Nah, ya, lanjutan. A, satu wawu pada kata nawusu, nawusun, tawusun, dawudu, dibaca menasarfi aja. Ya, ya, nawusu, ya, tawusu, dawudu. Nah, dibaca dengan menetapkan satu wawu yang dihapus. Dawudu, tawusu, nawusu. Nah, yang B, menetapkan satu atau dua wawu, boleh memilih pada kata haruna dawuko rawuko. Aksannya dibaca harunu ya, masih marfu. Harunu, oh, ya. Harunu rawuku, rawuku. Nah, dibaca fathah ketika ada amil, ada ketika amil mansub atau amil majrur ya. Ya, harunu rawuku. Haruna, kalau kita bikin kalimat ra'aitu haruna atau marartu bi haruna. Ya, boleh. Tapi kalau enggak ada amil, hukum asalnya rafa ya, marfu, harunu. Nah, seperti kalau kita menyebutkan untuk contoh itu enggak ada amil berarti. Maka aksannya ditulis doma, harunu rawuku. Ya, nomor berikutnya yang C. C, menetapkan dua wawu pada beberapa kata di bawah ini, yaitu satu pada dawu, bentuk jamak dari dhu, keadaan marfu, artinya ashabun, yang memiliki atau pemilik. Dua, pada isim mankus yang ain kalimahnya berasal dari wawu, ketika dibuat bentuk jamak mudzakkar salim seperti annawuna nawa, al-awuna awa, ar-rafuna rawa. Tiga, pada fi'il lafih makrun ketika disandarkan kepada dhamir wawu atau wawu jamaah fa'il seperti lawau, tawau, gawau, rawau, yalwuna, yadwuna, yagwuna, yarwuna, itwaw, iwaw. Nam, aksantum, barakallahu fikum. Nam, yang C ini menetapkan dua wawu pada beberapa kata di bawah ini, artinya wawu tidak dihapus, ditetapkan. Meskipun tawalil amsal, dua wawu ditetapkan. Kenapa? Karena masing-masing memiliki arti. Wawu yang pertama, nam, bisa untuk arti dari asal kata itu sendiri, yang kalau dibuang nanti katanya bisa rusak artinya. Wawu yang kedua menunjukkan jamak, misalkan menunjukkan tanda untuk fa'il, nam, dhamir mutasil fa'il, atau wawu untuk menunjukkan tanda i'rab. Nam, kalau dibuang nanti tidak diketahui fa'ilnya, tidak diketahui tanda i'rabnya. Nah, maka ketika itu ditetapkan meskipun berkumpul tawalil amsal dua wawu. Nah, dan ini terjadi pada apa? Pada dhawu contohnya. Dhawu yang mufradnya dhu, dhu malin. Artinya apa dhu malin? Yang memiliki harta. Dhawu malin, orang-orang yang memiliki harta. Nah, barakallahu fikum. Dhu untuk mufrad, dhawu untuk jamak. Nah, ja'a dhu malin. Ja'a dhawu malin. Atau kalau diartikan sifat, ja'a Muhammadun Dhulmali. Nah, atau ja'a At-tulabu Dawul mali. Nah, itu contoh ya dalam kalimatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pada isim mangkus yang ain kalimahnya berasal dari wawu. Isim mangkus yang ain kalimahnya berasal dari wawu. Ain kalimah itu berarti letaknya di huruf keberapa? Huruf kedua setelah fa kalimah. Fa itu huruf pertama, ain huruf kedua. Antum lihat nawa, nawa yanwi, artinya apa? Niat, berniat atau niat ya, bermaksud. Huruf keduanya apa? Wawu bukan? Wawu, nun huruf pertama, wawu huruf kedua. Nah, ini yang dimaksud dengan ain kalimah berupa wawu. Awa, awa ya'wi. Nah, artinya apa? Bisa artinya kalau anjing menggonggong ya. Kalau orang artinya bisa kepada membengkokkan. Nah, dan yang semisalnya menghasut juga bisa artinya. Rawa, berikutnya rawa. Apa huruf kedua dari rawa? Wawu. Rawa yarwi, artinya meriwayatkan atau memberi minum. Nah, fil-fil ini ketika kita membuat isim fa'il, nawa yanwi niatan, nawin. Nah, gitu kan, nawin untuk mufradnya ya. Nawin, nawiyani, apa jamaknya? Nawun. Gitu ya. Awa ya'wi. Nah, apa isim fa'ilnya? Awin. Itu untuk mufrad. Musananya apa? Awiyani. Apa jamaknya? Awuna. Nah, rawa yarwi, riwayatan. Apa isim fa'ilnya? Rawin. Yang mufrad. Yang musananya? Rawiyani. Apa jamaknya? Rawuna. Syahidnya di situ pada jamak. Jamak mudzakkar salimnya. Nah, apa yang terjadi pada jamak mudzakkar salim? 6. Adanya menetapkan dua wawu. Nah, yaitu nawuna, awuna, rawuna. Ada dua wawu. Wawu alamat i'rab ya, yang bisa berubah dari wawu menjadi iya. Kan itu? Nawuna, nawina kalau mansub atau majrur. Awuna, awina. Rawuna, rawina. Nah, itu ya. Berarti berubah enggak wawunya? Berubah karena dia bagian daripada alamat i'rab. Yang wawu untuk tanda rofa, yang ya untuk tanda nasab atau majrur. Nah, kapan ketemu berkumpul dua wawu? Kapan? Ketika marfu berkumpul dua wawu. Nah, yang wawu pertama asli dari ain kalimah. Wawu pertama asal dari kata yang dia itu ain kalimah. Nah, barakallahu fikum. Ini isim apa disebut ini? Isim apa? Kalau awa fi'il ya, itu fi'il apa disebut fi'il? Fi'il lafif. Lafif makrun. Lafif makrun kan kalau itu. Kalau isimnya yang pada awun, rawun, isim apa disebut? Asalnya apa? Awin, nawin, rawin, seperti kita ngucap qodin. Isim apa? Mangkus. Isim mangkus ya. Qodin apa jamaknya? Qodun. Da'in apa jamaknya? Da'un. Nah, itu. Nah, itu harus diingat yang pelajaran sorop kita yang telah lalu. Qodin, qodun. Da'in, da'un. Nah, seperti yang sekarang kita dapat ini. Nawin, nawun. Awin, awun. Rawin, rawun. Itu sama babnya dengan yang kita telah pelajari pada bab isim mangkus. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita mungkin dalam pembahasan tertentu, kita hafal 1-2 contoh, kemudian kita ingat contoh ini, nah, kita kiaskan aja ke contoh yang ada. Oh, ini masuk dalam bab qodin. Qodin menjadi qodun. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pada lafif, kemudian apa di sini? Lafif makrun. 6. Ketika disandarkan kepada domir wawu. Ya, sama di atas juga lafif makrun ya. Yang di atas juga lafif makrun yang di atas. Cuman kita bahas pada isim fa'il dari lafif makrun yang nawa, yang awa. Adapun yang di bawah ini yang kita baca sekarang lafif makrun pada fi'ilnya. Pada fi'ilnya ketika bersambung dengan wawu jama'ah. Pada lafif makrun ketika disandarkan kepada domir wawu jama'ah. Fa'il, wawu fa'il ya. Seperti lawau, tawau, gawau, rawau. Nah, ini untuk fi'il madinya. Asalnya dari lawa. Lawa ketika bersambung dengan wawu jama'ah menjadi lawau. Tawa menjadi tawau. Gawa menjadi gawau. Rawa menjadi rawau. 6. Yang lawa, apa arti lawa? Bisa memilin, membengkokkan, menyembunyikan. 6. Atau memilin, membengkokkan, dan yang semisalnya. Tawau artinya melipat. Karena ada wawu jama'ah, kita artikan mereka melipat. Lawau, mereka memilin atau membengkokkan. Rawau, mereka meriwayatkan atau memberi minum. 6. Yalwuna untuk fi'il mudore'nya. Kalau lawau fi'il madi, yalwuna fi'il mudore', mereka sedang memilin atau membengkokkan. Yatwuna, mereka sedang melipat. Ya'wuna, mereka sedang menghasut atau membelokkan. Yaghuna, mereka sedang kecewa, binasa atau sesat. Yang gowa, gowa tadi, gowa. Yagwi artinya kecewa, sesat, dan yang semisalnya. Yarwuna dari rawa, yarwi, yarwuna. 6. Apa syahidnya? Berkumpul dua wawu tawalil amsal yang tidak dipermasalahkan oleh mereka, yaitu wawu ditetapkan meskipun berkumpul berturut-turut. 6. Ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan dari antum atau di grup barangkali ada yang bertanya? Enggak ada ya? 6. Kalau enggak ada kita iya apa? Iya ada. Ini di awal kitab, awalan pembahasan ini bukan awal kitab ya. Awal pembahasan bab 5, 6 disebutkan alasan huruf-huruf dihapus dari penulisan karena meringankan penulisan atau ucapan atau karena sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Terus juga karena berkumpul huruf-huruf yang sama atau alasan lainnya. Alasan lainnya seperti seperti apa yang kita baca barusan ini, seperti rawun ada huruf yang dihapus karena bertemu dua huruf ilat. 6. Seperti pada lawau ada huruf yang dihapus. 6. Kenapa? Karena ada ketemu huruf ilat. Ini artinya ada beberapa, ada alasan lain yang tidak disebutkan. 6. Yang disebutkan di halaman tadi untuk lebih mudah antum pahami, itu yang kita sebutkan. Contoh 3 itu atau alasan lain enggak disebutkan. 6. Contoh misalkan lihat yang ada di 4 yang pembuangan ya. Yarmuna asalnya yarmiyuna. Itu ya. Ada enggak huruf yang dihapus pada yarmuna? Apa yang dihapus pada yarmuna? Iya, karena berasal dari yarmiyuna. Gitu kan? Nah, alasannya apa di situ? Dihapus. 6. Karena bertemunya dua huruf ilat berkumpul ya dan wawu. 6. Yang wawu ini 6 diawali oleh ya berturut-turut sehingga apa? Sehingga terjadi naklul harokat. Ya yang doma dipindah ke mim lalu ya-nya kehilangan harokat. Di situ berkumpul dua huruf ilat. Apa yang terjadi? Ya, salah satu huruf ilat dibuang, yaitu ya, menjadi yarmuna. Nah, berarti di situ ada pembuangan huruf kan? Pembuangannya bukan karena tadi yang disebutkan, bukan karena meringankan penulisan, atau sering dipakai, atau dibencinya berkumpul dua huruf yang memiliki bentuk kesamaan. Nah, bukan itu, tapi apa? Alasannya di sini karena berkumpul dua huruf ilat yang diawali dengan harokat, kemudian terjadi naklul harokat sehingga kehilangan harokat, setelah itu dihapus. Itu contoh salah satu alasannya diantaranya karena itu. Barakallahu fikum, atau alasan lainnya yang nanti bisa kita dapati ketika melihat contoh berikutnya. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti malam kita akan melanjutkan jurumiya kita, namnahu kita. Barakallahu fikum. Dan insyaallah jika kitab Imla ini selesai, kita akan melanjutkan sorob yang sempat terhenti ya. Terhenti waktu itu kita di bab 2 pembahasan tentang fi'il. Dan juga pelajaran darah santri hampir masuk bab 2. Kemungkinannya kalau bisa digabung nanti. Karena darah santri, pelajaran santri yang malam Selasa malam Rabu ini kan sudah mau masuk bab 2. Kalau ternyata berhentinya sorob, kalau ternyata imla ini berakhir dan mereka juga masuk bab 2, maka bisa jadi untuk melanjutannya kita satukan. Disatukan dengan santri bisa jadi seperti itu. Melihat nanti bagaimana baiknya ya. Namun waktunya mungkin dirubah, bukan malam Selasa malam Rabu. Bisa jadi waktunya di waktu pagi atau malam Sabtu malam Ahad. Nah, yang insya Allah informasinya akan kita sampaikan lagi nanti melihat perkembangan yang ada. Bisa tetap, bisa berubah gitu. Dan bagi yang memiliki waktu longgar atau bisa menggabung antara pekerjaan dan menghafal wazan-wazan ya, bagi yang memiliki waktu longgar, wazan-wazan yang ada di bab 2 dari dua wazan, mohon dimurojaah atau dihafal, bisa setoran dengan keluarganya, anaknya, istrinya atau suaminya atau yang semisalnya, atau teman-temannya setoran. Supaya bab fi'il menjadi mutqin, menjadi mengerti dengan baik. Sebab bahasa Arab itu kita harus bisa menguasai kata sebelum kata itu masuk dalam kalimat, menguasai isim berkaitan dengan istilah-istilah dan pembagiannya, menguasai fi'il berkaitan dengan istilah-istilah dan pembagiannya, dan diharapkan bisa apal terutama pada tasrifan. Kalau huruf, bagian ketiga adalah huruf. Huruf ini terbatas jumlahnya. Kita bisa mudah untuk mengetahuinya karena jumlahnya terbatas. Jadi sebelum kita akan memasuki sorob, barangkali dari antum memiliki waktu longgar atau sambil digabung dengan aktivitas tertentu yang tidak menghalangi aktivitas ini ya, silakan sambil di murojaah atau sambil dihafal wazan-wazan yang ada. Supaya ketika kita masuk bab 2 melanjutkan sorob lebih mudah untuk setor ketika diminta setoran, atau lebih mudah untuk paham ketika memahamkan wazan atau pembahasan tertentu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.